Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat semakin sehat, yang sakit menjadi sehat. Sebelum saya lanjutkan, Mas Icu tolong dengungnya dihilangkan, kalau ada sedikit saja echo-nya, reverb-nya. Mohon maaf, saya tadi sengaja datangnya ngepas, saya keluar dulu, saya minta Mas Roni untuk mulai baca solawatnya. Karena sejak kemarin sampai tadi maghrib suara saya hilang. Nah tadi saya jalan-jalan cari suara saya yang hilang biar bisa keluar, artinya cari yang panas-panas, yang seger biar suaranya bisa keluar. Tadi terima tamu juga sama ngomongnya agak susah serak gitu ya, habis suaranya. Nah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan langsung saja kita masuk pada bab yang pertama. Ya, masuk pada bab yang pertama. Tapi sebelum masuk, nanya lagi nih. Minumnya sudah diminum belum? Sudah? Sudah habis belum? Sudah habis. Nah, punya saya Mas Utuh. Jadi kalau saya minum boleh nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan meri ya Pak ya. Punya saya kok paling gede wadahnya. Ini kesalahan panitia. Jadi yang ngasih gelas ini juga panitia. Ini gelas dapatnya dari mana saya juga enggak tahu. Soalnya saya juga enggak punya gelas bentuk seperti ini. Alhamdulillah. Bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini setelah mukadimah yang panjang dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengawalinya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk basmalah udah sering kita bahas. Ya, udah sering kita bahas. Jadi kita langsung masuk ke judul babnya. Babul ikhlasi wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amal, di semua amal. Dan di semua ucapan dan dalam segala keadaan, baik keadaan yang lahiriah, zahir kelihatan mata, maupun yang tersembunyi. Ya, maupun yang tersembunyi. Malam hari ini kita cuma mau bahas judul babnya. Bahas judul babnya. Insya Allah waktunya cukup. Ya, insya Allah waktunya cukup. Kalau enggak cukup berarti nyambung Jumat yang akan datang. Kalau enggak cukup nyambut Jumat yang akan datang lagi. Ya, insya Allah cukup lah ya. Bab ikhlas. Bab tentang ikhlas. Ikhlas itu apa tuh? Kalau ditanya ikhlas itu apa, masing-masing mesti jawabnya beda-beda. Ikhlas apa? Enggak minta dipuji. Ya kan? Ikhlas tidak minta dipuji. Ikhlas itu apa? Enggak minta ganti. Ya, enggak minta ganti. Tapi kalau orang kaya ditanya ikhlas itu apa? Ya jangan minta banyak-banyak. Seikhlasnya, enggak usah minta banyak Banyak, itu bahasanya orang kaya yang pelit. Masing-masing orang beda mengartikan ikhlas, tergantung dari orangnya tersebut. Oleh yang sebetulnya itu ikhlas itu apa? Makanya kan tidak ada bahasa Indonesianya ikhlas. Ikhlas itu bahasa Indonesianya tidak ada. Kalau ada bahasa Indonesia ikhlas, itu ngambil dari bahasa Arab. Betul? I-K-H-L-A-S, ikhlas gitu ya. Atau ikhlas. Dari mana dapatnya? Dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Alif, kho, lam, alif, sod. Ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam ketaatan. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ketaatan. Sampai-sampai karena pentingnya ikhlas, ada surat khususnya namanya surat Al-Ikhlas. Pertanyaan, kira-kira kita sudah menjadikan Allah satu-satunya tujuan belum dalam amal soleh kita? Nanti kita cek diri kita sendiri. Misal, Bu, ibu kan baik sama suami toh Bu? Melayani suami toh Bu? Kalau suami nikah lagi, Bu marah enggak? Berarti kira-kira ibu ikhlas atau tidak ikhlas? Berarti selama ini melayaninya itu ikhlas atau kalau ikhlas, ya, misal seandainya, ya, semoga tidak terjadi, gitu ya Bu ya. Kalau terjadi, ya itu nasib. Nasib baik loh Bu, belum tentu itu nasib Bu, buruk. Nah, nasib. Misal ibu melayani suami baik sekali, terjadi suaminya nikah lagi. Buat sebagian orang dianggap itu petaka, dianggap itu bencana. Padahal kan tidak seperti itu. Enggak gitu toh Bu? Masa gitu? Sekarang saya mau nanya, suaminya nikah itu musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat, Bu Ibu? Musibah. Bagi ibu-ibu, apakah semua ibu-ibu seperti itu? Coba bapak-bapak jawab, apakah semua istri seperti itu? Tidak. Sekarang buat para suami, nikah lagi itu nikmat atau musibah? Sebentar, jangan berkelahi. Makanya ukurannya bukan suami, ukurannya bukan istri. Ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah, baik itu menikah yang pertama, menikah yang kedua, menikah yang ketiga, atau menikah yang ke-100. Ya, menikah. Itu ada sahabat-sahabat yang istrinya sampai 100. Bukan 100 langsung dalam satu waktu, bukan ya. Tapi menikah kemudian berpisah, menikah kemudian berpisah. Mungkin yang bareng masih bareng 2 atau 3, kemudian yang satu pisah-pisah begitu. Karena orang dulu gak sama dengan orang sekarang. Orang dulu tuh ada yang minta dinikah cuman pengen dapat berkah. Ya, orang dulu seperti itu, jangan disamakan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak zaman sekarang. Jadi bapak jangan alasan saya memberkati, kurang ajar jenengan. Ain, ini beda. Kita bicara zaman dahulu kan ya. Nah, misal ya, ada orang yang menikah 1, 2, 3, 4. Sebetulnya tidak ada judulnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Judulnya semua adalah istri dan menikahnya itu adalah ibadah. Betul? Yang jadi masalah. Ibu-ibu gak mau, ya Bu ya? Ya. Karena gak enak, maka dianggap musik. Betul? Karena gak enak, dianggap musibah. Biasanya kalau udah begitu muncul kalimat. Bukankah selama ini aku yang menyiapkan makan untukmu? Bukankah selama ini aku yang mencucikan pakaianmu? Bukankah selama ini aku masak untukmu tak rewangi rekoso urip karo jenengan, tapi kok tego jenengan? Betul, Bu. Ajib ya. Kira-kira begitu ya, Bu ya. Ngapunten, ini suaranya masih begini. Berarti selama ini ibu itu nyiapkan makan, ngucikkan pakaian, nyetrika, itu ikhlas atau pamrih? Loh, orang cuma nanya. Saya mau nanya, jenengan jawab sendiri, mikir sendiri. Ikhlas itu menunjukkan amal hanya untuk Allah. Contoh, saya ketemu dengan seorang pria di jalan. Saya mesem. Dijawab merengut. Ya, dijawab dengan merengut. Kalau saya marah, saya marah. Di mesem itu tambah merengut. Gelem apa gitu ya. Mau apa gitu. Marah. Berarti senyum saya ini ikhlas atau enggak ikhlas? Tidak ikhlas. Kalau ibu-ibu ngabdi kepada suami, suami nikah lagi, ibu marah, pakai ngundat-ngundat. Bukankah selama ini aku udah begini, begini, begini, begini, begini. Berarti begitu-begitunya ibu-ibu itu ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas atau tidak? Nah, berarti kalau tidak, kira-kira dapat ganjaran atau enggak dapat ganjaran? Berarti sia-sia atau manfaat? Ngaku kan? Makanya mulai sekarang ibu-ibu pasang niat yang betul dulu. Nanti kalau niatnya udah betul, pasti hidupnya dibuat betul. Ya Allah, saya tidak minta pahala dari suami saya. Saya minta pahala darimu. Ya, minta pahala darimu duhai Allah. Seandainya saya udah baik sama suami saya, ternyata suami saya masih menyakiti hati saya, aku akan tetap melayaninya demimu duhai Allah. Sakit boten? Bisa enggak, Bu? Mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Memang ikhlas itu tidak mudah. Betul? Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak cari nafkah ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas. Kalau kemudian istri sampai di rumah merengut, marah-marah, jenengan kira-kira protes atau sabar? Terus ada enggak perasaan begini? Mas kesel-kesel tak golek ke tangan, ngalor idul ngetan ngulang, ngulon ora diregani. Ora diregani. Kanan kiri, ya, utara, selatan, barat, ke timur, saya cari rezeki tapi istri enggak menghargai. Dasar istri tidak berakhlak, batin dalam hati seperti itu. Berarti ini ngasih nafkahnya ikhlas atau pamrih? Pamrih. Berarti bapak-bapak ikhlas atau belum? Kalau ibu tidak ikhlas. Kalau bapak? Jangan marah, Bu. Jenengan kalau marah, ya berarti jenengan belum sabar. Oh, tadi udah saya tes. Kalau saya ngasih senyum pada orang dibales dengan merengut, terus saya marah, berarti senyum saya itu tidak ikhlas. Ini loh yang orang gak paham. Jadi ikhlas itu apa? Orang pada tidak paham. Berarti ikhlas itu penting atau sangat penting? Sangat penting kan? Nah, ikhlas itu dalam sebuah amal. Ibarat, ini kan kita lagi bangun ya, Rodoni ya. Nah, ibarat pondasinya. Kalau pondasinya itu bobrok, ya bangunannya akan ambruk. Kalau pondasinya kuat, di tingkat seberapa pun juga akan kuat. Berarti dalam hidup yang paling penting niat. sekarang saya mau nanya nomor satu dulu. Jenengan udah tahu belum hidupnya diniati untuk apa? Ayo jujur dulu. Asli ibadah? Ibadah atau cari duit? Ayo, coba, coba. Diingat-ingat dulu. Jujur itu jujur. Kalau bilang ibadah, nyatanya cari duitnya lebih banyak daripada ibadah. Terus kalau ngaku-ngaku, saya kan cari duit buat ibadah, nyatanya cari duit sering ngapusi. Ya, janjinya suka meleset dan seterusnya cara kerja kita juga belum benar. Cari duit untuk ibadah, nyatanya cari duit tapi sholatnya hilang. Ini kira-kira cari duitnya untuk ibadah atau untuk nafsu? Nafsu. Berarti selama ini hidupnya untuk ibadah atau untuk nafsu? Mulai mikir. Jawab nafsu salah, jawab ibadah yurung tenanan. Bapak-bapak, coba kita merenung. Niat hidupnya untuk apa selama ini? Coba dilihat. Buat apa kira-kira? Kalau betul-betul hidup itu untuk ibadah, berarti apa yang kita miliki dalam hidup semuanya untuk ibadah. Betul? Anaknya udah dibuat ibadah belum? Suaminya udah dibuat ibadah belum? Istrinya udah dibuat ibadah belum? Hartanya udah dibuat ibadah belum? Contoh, satu orang punya suami, ngomong sama suaminya, "Mas, silahkan kamu cari ilmu, silahkan kamu kerja, gak usah terlampau memperhatikan diriku." Kira-kira wanita model begini masih banyak atau langka, Pak? Bu, kalau bapak-bapak yang jawab subjektif, gak objektif, tapi kalau ibu-ibu coba dipikir gitu. Ibu-ibu yang merelakan suaminya untuk cari ilmu, untuk ngabdi sama Allah, itu sekarang banyak atau sedikit? Kok gak berani jawab ya? Nah, coba kalau suaminya pengajian terus, biasanya ibu-ibu protes enggak? Ada yang enggak, ada yang protes. Kalau betul hidup kita udah untuk ibadah, coba kita lihat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajah lilladzi hanifa muslima, inna salati wa mahyaya lillahi. Coba diterjemahkan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua ibadahku. Terus wa mahyaya, hidupku, dan mamati, matiku, untuk siapa? Allah semata-mata. Betul? Betul udah gitu? Sudah gitu belum? Belum. Inna sholati li sinetron. Sholat untuk sinetron. Kenapa? Kesusu tergesa-gesa. Selak sinetronnya entek. Inna sholati li nagih hutang. Kenapa? Tergesa-gesa, takut nanti terlambat, gak ketemu sama orangnya. Orangnya pergi, gak bisa nagih hutang. Inna sholati li nonton biskop. Ini sholatnya yuk cepetan, selak filmnya segera diputar. Betul atau betul? Ibu ini berarti yang suka. Kan banyak gak yang begitu? Banyak kan? Nah, yang inna sholati, yang sholatku untuk Allah beneran tuh sekarang yang mana? Ayo. Coba. Sudahkah kita sampai makom yang seperti itu? Belum kan? Belum. Makanya kita harus pahami bab nomor satu ini. Arti ikhlas. Tujuannya cuman Allah. Tujuannya cuman Allah. Enggak punya tujuan yang lain. Kalau toh melayani suami karena Allah. Kalau toh menyenangkan hati istri karena Allah. kalau toh harus mendidik, merawat, membesarkan anak karena Allah. Kalau toh senyum kepada orang lain karena Allah. Jadi enggak pilih-pilih senyumnya. Yang ngerasani, yang fitnah, yang mencaci, yang memaki, ya, yang membid'ah-bid'ahkan, ya, yang anti sama tahlilan, anti sama ya yasinan, anti sama solawatan, ya. Kita ketemu dengan orang yang seperti itu karena senyum kita untuk Allah, ya mesem. Assalamualaikum, mesem. Enak, bukan kemudian lagi golongan radian tahlil, ojo di kei mesem. Gak benar yang seperti itu. Yang seperti itu tidak benar. Senyumnya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kinten-kinten jenengan miringaken kula ceramah suaranipun kados mekaten tegol napa mboten tegol? Dados sampun cekap napa terus? Aneh ya. Katanya enggak tega tapi terus gitu ya. Bu, udah paham? Takut jawab sudah nanti ya wis gitu ya bubar gitu ya. Bab yang pertama, ikhlaskan niat. Dalam semua amal, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu umroh, entah itu gandeng orang nyebrang jalan, entah itu minjemkan mobil, minjemkan motor. Jangan giliran minjemkan mobil, ikhlas lillahi ta'ala, mobilnya ketabrak, nesu-nesu. Itu namanya belum lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, minjemkan motor, ikhlas lillahi ta'ala. Motornya dipinjem, diparkir di sebuah mall atau di mana, hilang. Minta ganti atau enggak minta ganti? Berarti ikhlas atau enggak ikhlas? Kalau orang-orang yang ikhlas, ikhlas itu ya. Dia udah pinjemkan, pinjemkan hilang. Kecelakaan kan namanya, bukan sengaja. Ya dia maklumi, ya udah enggak usah bingung. Nanti insya Allah saya diganti sama Allah. Enak enggak kalau punya orang yang seperti itu? Enak. Punya teman yang begitu enak enggak? Enak enggak? Enak. Makanya jangan nunggu teman yang seperti itu datang. Jadilah kita orang yang seperti itu. Jadilah kita orang yang seperti itu. Yang udah untuk Allah ya udah. Enggak usah bingung. Ya, enggak usah bingung. Kadang ada orang begini. Kayak utang karo aku ora bayar-bayar. Ya wis tak niat tak sedekahke. Ya. 5 tahun kemudian datang bayar. Saya dulu pernah punya utang 3 juta belum saya bayar. Ini saya kembalikan uangnya. Oh, terima kasih. Lali wis ngomong tak sedekahke. Berarti ngomong sedekahnya waktu itu belum ikhlas, mergo kepeksa. Dipikir enggak bakal balik. Ketika balik ternyata juga diambil tanpa rasa malu kepada Allah. Ini berarti belum ikhlas. Sekarang saya mau nanya. Berarti ikhlas itu super penting apa teramat sangat-sangat-sangat-sangat penting? Sangat penting. Sekarang saya mau nanya Bapak dan Ibu. Ya, suara saya begini nih ya, bagian dari nikmat. Jadi latihan enggak usah bengak-bengok. Karena selama ini kalau ceramah teriak, teriak. Betul. Nah, sekarang disuruh ceramah pelan-pelan biar ibu-ibu semakin dengarkannya khusyuk begitu. Biasanya kan cuma diem kerungu. Ini sekarang kalau mendengarkan rada tenangan. Bapak-bapak mau nanya boleh, Pak? Boleh. Salah enggak kalau ada orang ngomong begini? Iya. Orang bawa sumbangan, terus suruh ngisi kan? Seikhlasnya. Saya mau nanya, orang yang ngomong seikhlasnya ini salah atau benar? Coba ya. Ada orang ngedarkan surat sumbangan. Yang ngedarkan ngomong seikhlasnya Pak. Gitu. Ini ngomongnya ini salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Diteliti coba, didengarkan, dengarkan ya. Kita kan udah belajar tadi sedikit tentang ikhlas. Pak, ini masjid butuh sumbangan. Silakan Bapak beri sumbangan seikhlasnya. Ini ucapan salah atau benar? Salah. Salah. Karena ini enggak ada hubungannya sama ikhlas. Sebetulnya ngomong sitik ya ora apa-apa. Kan begitu. Kemudian seikhlasnya dianggap anggar sitik kue ikhlas ya ora apa-apa. Betul. Berarti ucapan ini nyumbang ora ketang si sitik. Sing penting ikhlas. Benar. Nah, ikhlas artinya untuk Allah. Betul. Nah, sing go Allah sitik wae. Kelihatannya benar, tapi salah. Mestinya begini, Pak, enggak ikhlas enggak apa-apa, yang penting banyak. Paham enggak? Urusan sumbangan enggak ikhlas enggak apa-apa, yang penting banyak. Nanti kami ikhlas mendoakan jenengan. Nanti kami ikhlas mendoakan jenengan. Tapi kalau jenengan nyumbangnya sithik, kami doanya tidak ikhlas. Paham maksud saya enggak ini? Banyak orang itu salah gitu ya. Urusan gersumbangan, ngajar guru TPA, jadi guru TPA seikhlasnya, yang ikhlas. Jadi guru TPA melarat terus. Ya, jadi ikhlas itu diibaratkan dengan sedikit harta. Padahal kalau kita lihat sahabat itu seikhlasnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seikhlasnya, duitnya semua diberikan kepada Islam. Itu seikhlasnya. Ikhlasnya orang soleh itu gede-gede. Nah, kok ikhlas sekarang diartikan oleh sebagian umat Islam, ikhlas itu pelit, ikhlas itu sedikit, ikhlas itu ala kadarnya, ikhlas itu 500 rupiah, ikhlas itu 1000 rupiah. Ini kan pemahaman yang salah. Bu, seikhlasnya ya Bu ya. Sekarang diganti, jangan seikhlasnya. Pak, ini ada sumbangan. Yang banyak ya Pak ya? Yang banyak. Semampunya. Semampunya sama seikhlasnya itu beda. Ada orang mampu, tapi senangnya nyumbangnya sidi-sidi terus. Ngomongnya ini ikhlas saya segini. Berarti kita ngajarkan ikhlas untuk kata pelit. Ini suatu yang sangat salah. Cukup jelas? Kok rasanya kurang mantep ya? Nah, begini boleh? Boleh begini Bu? Ini kalau suaranya habis kan ngadek, siapa tahu suaranya keluar. Cek, 1, 2. Ikhlas itu menunjukkan amal kepada Allah. Kalau udah tahu tujuannya Allah, begini contohnya. Seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita. Seorang wanita berkata kepadanya, datanglah ke rumahku. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk beli permen coklat. Hujan deras, bledek nyamber, kilat di mana-mana, ya. Gak punya motor, gak punya sepeda. Pria ini berangkat atau enggak berangkat? Kenapa berangkat? Ikhlas dengan cintanya. Tujuannya enggak ada yang lain. Tujuannya cinta dari orang yang dicinta. Hujan deres, bledek, kilat nyamber, banjir, tetap berangkat. Bahkan kalau menggigil, tambah ditonton-tonton. Tontonan aku, ngedek. Paham? Itu namanya ikhlas. Gak peduli dia diomong orang, iki hujan lo. Kekasihku menanti. Berdek kilat menyambar-nyambar. Kekasihku menanti. Iya kan? Kuengko masuk angin. Kekasihku menanti. Untuk apa? Disuruh beli permen coklat. Berangkat. itu kekasih, pecinta sepak bola. Di stadion manahan ada pertandingan. Itu yang pecinta-pecinta sepak bola itu hujan berangkat enggak? Enggak punya motor cari tumpangan enggak? Cari tumpangan. Berangkatnya senang atau sedih? Senang. Bajunya seragam atau beda-beda? Seragam, ya kan? Kalau enggak punya uang cari uang enggak? Cari. Bahkan kadang ngamen cuman buat cari seragam. Itu pecinta sepak bola. Dapat enggak kira-kira bayaran dari klub yang dicintai? Tidak. Itu orang yang ikhlas. Itu orang yang ikhlas dalam mencintai klub sepak bola. Itu orang yang ikhlas dalam mencintai kekasihnya. Lah kita sama Allah ikhlas enggak? Ayo. Ikhlas enggak? Ngantuk aku. Arep sholat, ngantuk aku. Turu ki penak, tak nyabut. Ini menerima perintah sholat ikhlas enggak? Kalau ikhlas, Allahu Akbar, duh, semangat. Mau gigil, mau ini, tetap sholat. Contoh, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Seorang ulama yang hidup 100 tahun yang lalu. Di Hadramut, Yaman sana. Beliau sakit panas. Sakit panas. Diselimuti selimut 3 lapis. Selimutan 3 lapis. Panasnya itu tembus sampai 3 lapis selimut. Saya mau nanya, itu panas biasa atau panas banget? Panas banget. Wiridnya tiap hari sholat sunnah 2 rakaat. Tahajud itu cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaat, rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat kedua sedikit enggak masuk akal manusia-manusia biasa. Baca surat Al-Ikhlas 10.000 kali. Sakit panas anaknya batin. Kinten-kinten nanti malam bapak saya sholat malam tidak ya. Kilat menyambar, halilintar menggelegar, ya, duduk di mana-mana, hujan terus, banjir. Pengen ketemu yang dicintai, dipanggil yang dicintai, berangkat enggak? Sepak bola, nunggu di manahan, berangkat enggak? Pecinta sepak bola, berangkat enggak? Orang yang ikhlas kepada Allah, bangun enggak kira-kira? Bangun. Anakku, ambilkan air wudhu. Ember diisi air. Beliau pegang tangan kanannya diangkat, dipukulkan ke apa namanya? Ke paha. Hei, nafsu yang ngajari saya untuk malas, minggatlah kamu. Pergi. Saya mau hadap Allah kekasih saya. Bangun, wudhu, sholat 2 rakaat seperti biasanya. Ini namanya ikhlas. Kados jenengan, masya Allah. Jenengan tuh kesini saya yakin minal mukhlisin insyaallah. Kenapa? Hujan terus berdek menyambar-nyambar kudanan temergi jih lenggah. Coba kalau enggak ikhlas kira-kira duduk atau buyar? Buyar kan? Tapi karena duduknya ikhlas walaupun hujan menggigil tetap duduk. Ini sebetulnya sudah dalam kategori ikhlas. Ikhlas apa? Mencari ilmu. Nah, ikhlas itu makanya dibagi fil aqwal. Ada orang yang ucapannya udah ikhlas. Mungkin wallahu alam. Cuman doa semoga saya termasuk yang kalau ceramah di sini ucapannya ikhlas. Serak-serak yo cik ngomong. Ya dipesak-pesake ra gelem metu suarane yo kuat-kuatan biar keluar. Tapi belum tentu amal saya yang lain bisa ikhlas. Fil aqwal wal af'al. Ada orang yang kalau ngomong enggak bisa ikhlas. Suruh muji orang gitu. Moh. Aku kan ngapain-ngapain deh. Moh aku. Raglum. Loro hatiku. Ada kan model begitu? Jadi kalau suruh muji orang dengan ucapannya ikhlas belum bisa. Eh subhanallah. Tapi kalau urusan disuruh masak kan mau. Neng masakin gudai ya rapok pola. Ganjaran. Untuk masakan mau, tapi mujib gak mau. Ini perbuatannya bisa ikhlas. Ucapannya belum. Wal ahwal, dalam segala keadaan. Kadang hatinya ini, ya, ada orang yang kelihatannya diem, dicaci maki dia diem, tapi hatinya bisa ikhlas. Nah, dalam segala keadaan itu kita disuruh ikhlas. Makanya jangan putus asa. Kalau belum bisa ikhlas full, ya minimal ikhlas gak full. Separuh ikhlas. Latihan, lama-lama bisa full. Contoh, Allahu Akbar, swargo, swargo. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Kenapa? Minta surga. Mintanya sama Allah. Berarti ikhlas. Calon mertua tiba-tiba datang. Allahu Akbar. Sarungnya calon mertua. Kelihatan sarungnya. Sarung calon mertua. Mulai berubah. Yang tadinya sedakepnya biasa, ganti. Iya, terbetik di hati. Tontonan loh, tontonan. Calon mantu. Lihat nih, calon mantu. Yang tadinya minta surga, berubah. Minta jadi menantu. Ini kan ikhlasnya udah berkurang. Untung-untung, imamnya itu baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah dulu. Datang lagi tujuannya ke Allah. Naik turun dalam sholat nih. Dalam sholat naik turun. Kalau dihitung-hitung mungkin ikhlasnya sekian. Yang kurang ikhlas sekian. Nah nanti hitungannya termasuk ikhlas atau tidak. Kata Imam Ghazali, kalau ikhlasnya lebih banyak, nanti dia jadi orang yang ikhlas. Paham? Sekarang saya mau kasih rahasia. Boleh? Rahasia biar hidup gampang. Mau? Hidup enak. Mau? Pakai prinsipnya Gus Dur. Gitu aja kok repot. Tapi gitu ajanya diartikan begini. Gitu ajanya ya. Menujukan amal untuk Allah saja kok repot. Paham? Contoh. Ibu hamil berapa bulan, Bu? Rata-rata 9 bulan. Mohon maaf. Enak atau enggak enak? Berat atau ringan? Melahirkan susah atau enak? Susah. Ya. Ibu ikhlas enggak? Ikhlas kan? Ikhlas. Kan jelas belum cetha nih anak nih. Engko ki ganteng apa ayu? Soleh apa soliha? Kan belum jelas. Yang penting pengen anaknya lahir selamat. Berarti ibu udah punya ikhlas. Ikhlas pengen punya anak. Betul? Nah, tumbuh anak ini. Jam 2 malam. Ibu bangun gak? Ikhlas gak? Kenapa kau bangun? Kesian kan? Sama anak. Kalau enggak ngerawat nanti dimurka sama Allah. Jadi bangunnya dengan senang, pengen dapat ganjaran dari Gusti Allah. Nanya, ibu pernah enggak mikir gini? Dasar anak kurang ajar. Sangang sasi neng weteng ora tau bengak-bengok. Lagi lahir telung dino wis gawe wong tuamu ora iso turu. Pernah enggak mikir gitu? Enggak. Maklum. Baru umurnya 1 bulan dan 3 bulan. Betul? Umurnya setahun. Umurnya setahun. Naik 2 tahun. Naik 3 tahun. Anak ini rewel. Ibu, ikhlasnya masih sama atau udah kurang? Coba dilihat. Ikhlasnya sama atau kurang? Kurang. Sudah mulai nyiwel, nyetot, jiwit. Jalan gak itu? Jalan. Kadang kolo. Banyak kadangnya atau kolonya? kadangkala nyiwel, kadangkala nyetot, kadangkala jiwit, kadangkala namper, kadangkala ngablok, kadangkala nendang, dan lain sebagainya. Artinya semakin banyak yang tidak enak yang ibu berikan kepada anak. Betul gak? Jujur, jujur. Betul. Betul kan? Betul. Sekarang saya mau nanya, judulnya itu anak atau orang dewasa? Anak. Ibu melahirkannya ikhlas atau enggak ikhlas? Menyusuinya ikhlas atau enggak ikhlas? Terus umurnya tambah, seharusnya ikhlasnya nambah atau kurang? Kenapa jadinya kurang? Kenapa jadinya kurang? Karena ibu sebetulnya belum ikhlas jadi ibu. Belum ikhlas jadi ibu. Orang yang ikhlas jadi ibu itu siap mati demi anak. Nah kalau mati saja siap, masa anak bengak-bengok, telinganya sakit, kok gak siap? Aneh, mboten. Kenapa tambah umurnya anak, ikhlasnya semakin kurang? Soalnya setannya ibu semakin banyak. Yang paling gampang itu enak. Didik diri pokoknya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau udah bisa begitu, dijamin enak. Saya mau kasih contoh begini. Boleh ya? Jenengan si banget sama mertua. Ngelayani mertua, ngerawat mertua, ya, jadi pembantunya mertua. Ya, jadi pembantunya mertua. Mertua tapi sukanya kalau di belakang ngomong kenjenengan, mantuku kayak kurang ajar. Ora tahu gelem ngepel, keset, males, ya, kerjone mung turu dan seterusnya dan seterusnya. Jengkel enggak, Bu? Nah, itu berarti belum. Paham kan? Jengkel. Terus jadinya kalau jengkel enak atau enggak enak? Enggak enak toh. Setelah itu kalau ngepel jadinya enak atau kesel? Kesel. Kenapa? Karena artinya mangkel. Artinya dongkol. Orang yang ikhlas lain. Mantu bukainya keset. Jam 8 lagi tangi, ora tau masak, ora tau ngepel, ora tau gatekke mertua, bla bla bla bla. Mantunya denger, ikhlas, mesem. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo sesuk aku tak luwih sregep. Besok saya lebih sregep. Gak ngurusin omongannya mertua ini, gak diurusin sama sekali. Kenapa? Karena tahu Allah ngerti, saya pagi bangun, saya ngepel, saya masak, saya ngrumat mertua, Gusti Allah udah tahu, selesai. Gitu aja kok. Enak enggak? Kalau hidup bisa begitu enak enggak? Enak. Jalan, ada orang ngerasani, itu orangnya pelit luar biasa. Pelit luar biasa. Kalau orangnya ikhlas, langsung lihat dirinya. Saya ini pelit luar biasa atau pelit biasa? Atau enggak pelit ya? Dilihat begitu, oh alhamdulillah kategori tidak pelit. Dermawan belum. Tapi tidak pelit. Enggak marah. Ya enggak, Pak. Enggak marah. Nyantai saja. Enggak ngurusi ucapan manusia. Itu namanya ikhlas. Nah, kalau hidup bisa begitu, kira-kira hidup kita ada masalah enggak? Enggak ada, Mak. Masalah. Saya mengambilkan satu contoh cerita. Satu contoh cerita yang ada di buku Akhlak Para Wali. Cerita tentang seorang guru lagi nulis. Lagi nulis. Pakai pulpennya itu tinta celup. Dulu kan tinta celup itu ya. Nah, rupanya muridnya itu agak ceroboh, tangannya nyampluk. Nyampluk itu bahasa Indonesianya nyenggol gitu ya. Nyenggol itu Indonesia apa Jawa toh? Jawa. Nah, kalau Indonesianya apa? Menyentuh. Menyentuh sama nyampluk itu sama atau beda? Beda. Nah, terus bahasa Indonesia nyampluk itu apa? Hah? Nampar lain. Masuk gelas ditampar. Susah toh? Susah. Wong saya jadi penerjemah kadang bingung. Gak ada di bahasa Indonesia. Ini nyampluk. Nyenggol dengan keras. Ya, menyenggol dengan keras gelas tadi sehingga tintanya tumpah. Gurunya pakai baju putih, sarung putih, sehingga sarungnya dan bajunya jadi warnanya blentong-blentong biru. Saya mau nanya, marah enggak gurunya? Kalau jenengan yang jadi guru marah enggak? Marah kan? Marah. Orang yang udah ikhlas lain, yang udah ikhlas beda. Yang dicari Allah. Langsung mikirnya begini, kalau saya marah, Allah senang atau tidak ya? Duh, enaknya. Kalau saya marah, Allah senang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Anak ini tidak sengaja. Kalau saya marah, kira-kira sarungnya jadi putih lagi tidak ya? Tidak. Maka guru ini cuma ngomong begini, anakku, terima kasih banyak, jazakallah khairan. Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Gurumu ini dari dulu punya baju putih ini, mau diganti warna, bingung warna yang pas warna apa. Terima kasih, tintanya kamu samblok sehingga loncat ke sini. Akhirnya baju ini warnanya jadi biru. Ketoan yang dikelir biru manis. Jadi ora usah repot-repot dadak ngetes warna. Kita copote akan saya lepas. Tolong antarkan ke tempat tukang celup kain. Kasih warna yang seperti ini. Terima kasih banyak. Sanggup jangan mengatakan? Sanggup enggak? Hah? Susah atau mudah? Gitu aja kok repot. Apa yang buat susah? Sebetulnya kan mudah. Yang buat susah adalah nafsu. Hati kita ini belum kepada Allah. Kalau hati udah kepada Allah enak. Coba lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Senjata lagi digantungkan. Nabi tidur. Datang orang kafir ambil senjata Nabi. Kemudian pedang itu dibuka. Ditaruh di leher Nabi. Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Kata orang kafir. Kanjeng Nabi bangun cuma ngucap Allah. Gemeter tangan orang kafir tadi. Pedangnya terjatuh. Ganti diambil oleh Nabi. Ditaruh di lehernya. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Dijawab jenengan. Engkau ya Rasulullah. Kamu orang yang baik. Kamu begini-begini. Rasul pakai prinsip gitu aja kok repot. Pedang disarungkan, silahkan pulang ke kampungmu. Bebas, kamu dimaafkan. Saya mau nanya, nyata-nyata mau membunuh, kok dimaafkan? Itu kenapa? Karena betul-betul hatinya ke Allah. Kanjeng Nabi didatangi malaikat. Ya, ketika Rasul dilempari dengan batu, malaikatnya ngomong, akan kami angkat gunung, kami lemparkan ke warga Thaif. Nabi enggak marah, cuma angkat tangan. Ya Allah, tolong mereka dikasih hidayah saja ya Allah. Mereka kan belum tahu, beri mereka hidayah. Yang dipikir Allah, bukan dirinya. Cukup jelas? Dah, ini pembukaan makna ikhlas. Jadi udah paham semua ikhlas itu apa? Menunjukkan amal untuk Allah. Sekarang tahap yang kedua. Minta pahala surga. Itu ikhlas atau tidak? Ada yang tidak, ada yang ikhlas. Begitu ya? Jawabannya ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena minta surga kepada Allah. Minta surga kepada Allah itu berarti menunjukkan amal solehnya untuk Allah, itu juga ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkatan nomor 2. Kenapa? Yang nomor 1 gak cari surganya, yang dicari Allahnya. Contoh, bapak ibu diundang ke pesta pernikahan, datang berangkat. Bayangkan nanti suguhannya nasi kebuli. Pengen nasi kebulinya, itu berangkatnya ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas, enggak kepeksa. Kan ikhlas dari hati, tidak terpaksa. Cuman punya embel-embel, pengen kebuli. Boleh enggak? Boleh. Cuman yang lebih hebat, orang yang berangkat nawaitunya bukan kebuli. Nawaitunya apa? Saya pengen ketemu sama yang mantu sing undang aku, ben seneng yang ketemu aku, dan saya kalau ketemu dia seneng bisa mengucapkan selamat. Berangkatnya itu gak cari kebuli, sampai di lokasi yang dicari mana yang punya kerja, mana yang mantu, saya mau ketemu. Ini tingkat ikhlas paling tinggi. Nah yang ketiga, kalau amal soleh buat cari duit, ikhlas atau tidak? Contoh, aku tak mau jelasin peng petang puluh, ben omahku laku. Saya mau ngelakoni solawat munjiah 1000 kali, biar lamaran saya kepada si Neng tidak ditolak. Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kenapa? Karena minta masalahnya diselesaikan oleh Allah dan menggunakan amal soleh. Ini juga ikhlas. Jadi jangan sampai berpikiran kalau minta embel-embel dari Allah itu tidak ikhlas. Salah. Kan ada orang ngomong gini, masa sedekah 10 ribu minta ganti 1 juta. Itu enggak ikhlas itu. Ini orang enggak paham. Nah, berarti kalau gitu Al-Quran mengajarkan tidak ikhlas. Al-Quran sendiri menjanjikan, kamu kalau sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700, sampai tidak terhingga. Berarti minta ganti dari Allah itu ikhlas. Pun paham? Ya, ini bab yang pertama. 9:30 lewat 5 menit. Sudah lama saya tidak tanya jawab. Betul? Pak Mudin di beton niku. Nggih, ngambil. Saya mau nanya, siapa yang pengen dapat ijazah Dalailul Khairat coba angkat tangan. Yang pengen dapat ijazah kitab Dalailul Khairat coba angkat tangan. Enggak pakai ngelakoni. Enggak pakai harus puasa, enggak pakai apa-apa. Yang pengen angkat tangan, yang enggak angkat tangan enggak saya kasih. Enggak pakai syarat apa-apa, gratis. Mau enggak? Mau. Jumat depan datang ke sini. Paham? Udah saya siapkan lembaran ijazahnya. Ini saya dapat ijazah 2,5 tahun yang lalu nyebrang laut. Ya nyebrang laut. Jumat yang lalu saya enggak bisa ngajar di sini karena harus nyebrang laut mendatangi panggilan yang ngasih ijazah. Karena yang ngasih ijazah ini setelah ngasih ijazah saya kurang lebih 1,5 tahun kemudian meninggal dunia. Ya, beliau seorang ulama di Kuala Tunggal di Jambi sana. Ini ada sanadnya, sanad Dalailul Khairat dari sanad yang insya Allah yang terdekat kepada pengarang kitab Dalailul Khairat. Tanya guru-guru yang ngasih ijazah, caranya macam-macam. Nah karena saya dapatnya gampang, saya juga mau ngasihnya gampang. Setuju? Nah, di sini nanti dicatat namanya. Ya. Dicatat namanya. Makanya yang mau dapat ijazah Dalailul Khairat nanti ditulis sendiri, ada lembaran di sini, ada kolom yang kosong nanti diisi namanya siapa, ya, diisi. Kemudian akan saya tanda tangani. Nanti bisa disimpan di rumahnya dikasih figura tempelkan. Nah, ini saya udah punya ijazah dalailul khairat. Cuman jangan cuman ijazah, terus dalailul khairatnya ya dibaca. Aku kisah dana SIG lulusan UGM, tapi nyanggup. Cuman berbangga-bangga lulusan UGM, cuman bangga gitu tapi nganggur. Ya ijazahnya kurang manfaat. Nah, nanti dalailul khairatnya silakan dibaca, cari buku dalailul khairat. Itu ada salawat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu sampai Ahad, muter satu minggu. Bacanya kalau belum bisa semua, milih yang Jumat dulu ya enggak apa-apa. Kamis dulu enggak apa, yang penting ada bagian yang dibaca. Biar apa? Biar kita masuk barokahnya orang-orang soleh yang disebutkan di dalam ijazah ini. Mau? Ini kan bentuknya masih bahasa Arab. Nanti akan saya rubah ke bahasa Indonesia. Saya dapat ijazah ini dengan bukan ijazah umum, bukan ya. Ijazah khusus. Jadi ijazah yang boleh mengijazahkan kepada orang lain. Makanya waktu itu saya dikasih lembaran kosong. Maksudnya disuruh ngisi sendiri untuk siapa, untuk siapa. Setuju? Jumat. Itu oleh-oleh dari perjalanan seminggu yang lalu. Gak apa-apa tuh ditinggal, tapi oleh-olehnya begitu. Ini kalau orang yang ngerti, ini lebih dari gunung emas ini. Yang ngerti, kalau yang gak ngerti, apa gue? Apa itu? Dengan kita dapat ijazah dalailul khairat dari ulama, itu berarti kita diakui muridnya. Diakui muridnya. Lah kalau udah diakui muridnya, berarti itu kita punya sanad ilmu nyambung. Lulusan UGM berarti kan diakui murid UGM. Jadi kalau di mana-mana nanti alma mater UGM kumpul, itu yang lulusan UGM bisa ikut masuk. Yang enggak bisa, yang bukan lulusan UGM tidak bisa ikut masuk. Nanti kalau syekhnya dalailul khairat, Syekh Jazuli, nanti di hari kiamat di padang mahsyar teriak, murid-murid saya pecinta dalailul khairat kumpul, jenengan boleh masuk. Boleh. Yang belum pernah dapat ijazah, oh, lulusan mana? Ya, kamu cabang mana? Gak bisa masuk. Paham gambarannya, Pak? Nah, itu pentingnya ijazah itu di situ untuk sanad keilmuan. Ya. Makanya kadang para ulama rada abot ngasih ijazah dalailul khairat. Ada yang disuruh puasa setahun. Ya, ada yang disuruh apa namanya? Baca dulu sekian lama baru dikasih ijazah tersebut. Ini saya rada nekat ini ya. Rada nekat pokoknya yang pengin ke sini tak kasih. Ya, yang mau ke sini, syaratnya ke sini. Enggak usah jauh-jauh, cedak kok. Jalan Dewutan nomor 112 dan dikasihnya cuma hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, walaupun blosor-blosor enggak saya kasih. Ya, tapi kalau hari Jumat enggak usah blosor, ngatik pun saya kasih. Kenapa? Saya pengen teman-teman tuh kumpul di majelis ini ya. Kumpul di majelis ini sebelum tanya jawab. Kalau masih tanya jawab, saya pengen sharing, boleh sharing. Cerita-cerita dikit. Ini kan bangunan alhamdulillah lantai 2 sudah dicor. Ya kan, alhamdulillah. Saya pengennya nanti lantai 3 juga bisa selesai. Terus saya kembangkan luas juga bisa selesai. Saya pengen, wah ini, tapi saya matikan dulu lah. Nanti kalau dengar di luar gak enak ini. Tapi kalau gak didengarkan juga gak enak. Gini aja lah, itu tanah sebelah ini mau dijual. Mintanya 2,5 M lebih. Doakan saya punya duit entah dari mana. Kalau punya tak tukune nggo pengajian. Ya. Amin ya. Pokoknya amin riyen pokoknya. Amin dulu. Masalah duitnya dari mana urusannya Allah. Saya belum ngomong sama yang punya. Ditawari bolak-balik saya bilang belum punya duit. Tapi nanti kalau memang jadi rezeki kita, ya pasti tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana berarti bukan rezeki kita. Gitu aja kok repot. Nah, terus begini, Ar-Raudhah 2013 akan buat satu perubahan kalau bangunan ini sudah jadi. Di sini saya akan buka kursus agama. Kalau disebut pesantren itu nanti podo sok males wong. Nyantri itu agak males. Dan ke pesantren itu biasanya untuk jadi ulama. Untuk jadi ulama. Kalau ke Raudhah bukan untuk jadi ulama. Wis ora usah jadi ulama, pecinta ulama saja. Ya, pecinta ulama. Saya pengen yang kesini ngerti yang wajib-wajib, tahu cara sholat, hukum itu ngerti. Jadi enggak usah muluk-muluk, jadi mufti, jadi ini, enggak. Tapi pengennya minimal akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya madhab Syafi'i, tarikohnya terserah, tarikoh masing-masing. Benar cara ibadahnya, benar muamalahnya dengan manusia maupun dengan Allah. Nah, saya buat sistem insya Allah judulnya kursus agama. Nanti begini, kursus pesolatan. Kursus pesolatan, ini udah lama saya gagas, tapi belum saya wujudkan. Kursus pesolatan itu apa? Nanti cuman belajar ilmu sholat, termasuk wudhu di dalamnya. Yang batalkan sholat, yang batalkan wudhu. Berbagai kasus dalam wudhu dari berbagai kitab, kita rangkum jadi satu, diajarkan. Nanti ada batas waktunya. Misal 3 bulan. Selesai 3 bulan, lulus, dikasih. Nanti ijazah. Ijazah kursus pesolatan. Ya kan? Untuk siapa? Nanti dulu. Ini kan pesertanya harus dibatasi. Saya saran saya untuk anak-anak SMP, SMA, kuliah. Jadi anak jenengan atau cucu jenengan. SMP, SMA, dan yang kuliah. Kerja boleh deh. Makso. Intinya 40 tahun ke bawah. Yang 40 tahun ke atas ikut pengajian hari Jumat. Sudah cukup. Nanti kalau ditambahin macam-macam, tambah jeblok. Iya, emang ada ukurannya kan? Tambah macam-macam, tambah jeblok. Nah, 40 tahun ke atas nanti asiknya lihat anaknya, lihat cucunya gitu kan? Oh, kok nyatanya saya kira mudeng bab sholat pinter. Iya, nanti bab ini pinter. Ini khusus pesolatan. Pengen saya itu pesolatan 3 bulan selesai. Kemudian satu lagi, tahfidz menghafalkan juz amma dan surat-surat pendek. Iya. Dua ini dulu, pesolatan dan juz amma, surat-surat pendek. Nah, yang ketiga adalah ilmu ceramah. Ilmu ceramah nanti langsung yang didik saya sendiri. Iya, nanti saya pengen punya teman-teman yang kalau saya pengajian ngejak 10 orang. Ayo, kamu 2 menit, kamu 3 menit, kamu 5 menit. Jadi saya ceramahnya cukup 10 menit. Iya, maksud saya pengen nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ustad-ustad muda sebanyak mungkin. Paham kan? Jadi di desa-desa, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, di apa kampus-kampus, nanti teman-teman kita bisa ceramah semua dan ceramahnya bagus-bagus. Maka nanti ada kursus ceramah. Ya, yang didik saya sendiri. Kalau tahfidz saya mau datangkan guru untuk sistem penghafalannya. Pesolatan nanti bareng-bareng dengan lulusan beberapa pesantren yang ngajar. Syaratnya cuma satu. SMP, SMA, kuliah, atau kerja di bawah 40 tahun. Lah yang nganggur gimana? Boleh. Pokoknya di bawah 40 tahun. Biaya gratis. Ya, biaya gratis. 0 rupiah. Tidak ada biaya sama sekali, enggak ada. Nah, nanti ya kalau sudah ada kelulusannya, ya. Lulusnya kita buat pengajian akbar. Minimal yang datang harus 15.000 orang. Ya. Nah, yang udah lulus tuh nanti kita pasang dites bareng-bareng. Jadi mentalnya harus juga digodok, mentalnya di tes. Itu cita-cita saya. Nanya nih nanya, kira-kira matok enggak itu ya? Matok ya? Matok, cocok? Cocok. Kira-kira mau daftar enggak? Mau. Anaknya saja. Atau cucunya. Ya, nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak cukup lewat hari Jumat. Paham ya? Nah, kalau tempatnya sudah ada kan saya bisa ngajar nyaman. Nah, perangkatan itu saya pengen buat 40 atau 80 orang. Jadi pesolatan mungkin kalau enggak 40 ya 80 orang. Yang tahfidz juga begitu. Selesai ganti orang lain. Selesai ganti orang lain. Programnya pengen 3 bulan selesai. 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Waktunya sore hari. Ya, sampai Isya pulang sekolah. Sampai Isya, ya, nyantai di sini. 80 orang minimal dapat minum semua. Itu kan kolak gede tuh, Bu. Gitu aja kok. Repot. Elek-elekannya gitu loh. Saya elek-elek. Maksud kayak banyu kolak, Bu. Gak mungkin tuh ya. Gak mungkin. Cuman ini gambaran, gambaran. Nah, kalau itu terwujud, kita akan punya anak-anak yang instan, ya instan, tapi matang di sekolah dimanapun tidak mudah dirusak akidahnya, ya kan? Gak mudah dirusak akidahnya. Dan anak-anak ini nanti akan jadi remaja-remaja masjid yang mengembangkan ahlus sunnah wal jamaah dimanapun berada. Ya, ini yang dengarkan omongan saya di radio-radio ini ya. Kalau ada radio tetangga, maka juga radio gelisah kali ya. Ya, plus ini bocoran. Khusus yang kursus drama, di situ ada kursus wajibnya, kursus wajib ke ahlus sunnah wal jamaahan. Jadi nanti dalam ceramahnya akan mendakwahkan tahlilan, mendakwahkan yasinan, mendakwahkan solawatan, mendakwahkan maulidan, mendakwahkan ziarah kubur, mendakwahkan macam-macam amalan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nanti di setiap kampung, desa, sekolahan, kantor, dimanapun teman-teman kita akan ceramah, dan setiap ceramahnya ada urusan tahlil, yasin, solawat, maulid, berjanji, sumtu duror, burda, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Tapi dikemas seindah mungkin. Enggak nyaci sana, enggak nyaci sih sini. Tapi jelaskan secara ilmiah. Ini kalau berjalan dengan bagus, insya Allah dalam waktu setahun saja, ya, Solo dan sekitarnya akan semakin berubah. Semakin berubah. Saya mau nanya, saya ngomong begini, jenengan merasakan hawanya apa ini? Sumuk pasti sumuk. Sumuk, maksudnya gregetnya gimana gregetnya? Semangatnya kelihatannya ini cuma omong kosong atau terwujud nanti ini? Insya Allah terwujud ya? Insya Allah. Itu nomor satu. Nomor dua. Acara yang serencana 2 bulan, 3 bulan sekali kan ini mandek lama. Karena Masjid Agung juga masih direnovasi dan lain sebagainya. Insya Allah April kita mulai lagi. Insya Allah setelah hari ini saya akan rapat dengan teman-teman untuk mencari hari yang pas, ya. Kemudian untuk membuat janji dengan Masjid Agung, menetapkan tanggal. Kalau tanggal sudah ditetapkan, langsung tinggal kita sebarluaskan informasinya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu yang datang kurang lebih 12.000 orang, ya, 12.000 orang. Pertemuan nanti April minimal harus 25.000 orang. Kalau berhasil asik. Semangat enggak jenengan? Ya, minimal 25.000 orang. Makanya masih ada waktu mulai sekarang kira-kira minggu kedua atau ketiga April dikosongkan dulu. Minggu kedua atau minggu ketiga bulan April yang pagi kegiatannya tolong dikosongkan dulu. Saya minta semua teman-teman NU, ya, muslimat NU dimanapun yang saya pernah ceramah, yang mendengar suara saya malam hari ini, dimanapun berada, minggu kedua dan ketiga, tolong dikosongkan. Begitu pula juga pengurus teman-teman Nahdlatul Ulama dimanapun yang suka pengajian bareng sama saya, entah itu Sragen, Kebak Kramat, entah itu Boyolali, Andong, dan lain sebagainya, entah itu di Cepogo dan sekitarnya, di Ndilanggu dan sekitarnya, Klaten dan sekitarnya, April kedua ketiga, tolong dikosongkan. Saya mau ngundang jenengan semua untuk menghidupkan gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya itu, menghidupkan. Nah, tolong Mas Seto maju ke depan. Ini teman saya yang bantu saya dalam bidang IT, yang ngurusi streaming dan lain sebagainya. Insya Allah, akhir April akan ke Hong Kong bersama saya. Ini wajahnya kan udah wajah Hong Kong. Ini dari Solo Baru. Sini Mas Seto, kiri saya. Sini. Sebentar, saya gak mau omong kosong. Lihat ke kamera, kamera action. Ini masih single, gak tahu udah punya calon atau belum, gak ngerti. Kalau udah punya calon, semoga calonnya nonton dan seneng. Kira-kira udah belum? Oh, lagi berusaha. Jawaban diplomatis, mau ngomong sudah juga gak enak. Ngomong belum, nanti yang nonton juga protes. Lagi berusaha. Beliau ini yang ngurusin IT, jadi mulai streaming video dan lain sebagainya, internet. Pelopornya adalah Mas Seto ini, baru saja diwisuda, alhamdulillah. Gini, saya sama Mas Seto ngobrol-ngobrol waktu ringan. Alhamdulillah, waktu saya di Sritek Arena, kan pernah pengen buat Aswaja Call Center, tapi itu kan berat, susah. Kemudian saya buat yang kecil. Yang kecil itu sebuah website, nanti siapapun bisa bertanya lewat website tersebut. Jadi, nanya langsung muncul jawabannya. Cukup ketikkan di website itu, nanti muncul jawabannya. Sekarang saya mau nanya sama Mas Seto. Nanya aja dulu, Mas Seto, mesinnya udah jadi belum? Alhamdulillah udah jadi. Mesinnya udah jadi. Jadi tinggal diapain? Tinggal diisi. Tinggal diisi. Ya, tinggal diisi. Malam hari ini saya mau ngasih hadiah wisuda buat beliau. Nanti April, moto utamanya adalah launching website tersebut. Ya, April launching website tersebut akan kita isi dengan konten yang sangat lengkap insya Allah. Makanya mulai malam hari ini, tolong teman-teman IT yang mendengar suara saya dan menonton dimanapun berada, khususnya teman-teman Amikom, sebelum saya berangkat umroh 21 Maret insya Allah akan berangkat umroh, sebelum itu tolong merapat ke Solo. Saya ingin semua yang punya kemampuan IT merapat dengan Ar-Raudhah, karena bareng-bareng saya akan buat mesin IT Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan menyebarluaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat website. Ya, kita akan sebarluaskan nih Aswaja di internet agar kompak jalannya bareng. Tapi harus disatukan langkahnya, harus disatukan. Insya Allah teman-teman ini akan saya minta untuk datang ke beberapa pesantren untuk minta data Bahtul Masail dari pesantren Sidogiri, dari pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Minta datanya, data itu kemudian akan kita pilih, kita inputkan ke websitenya. Setiap ini darat kita pilih. Jadi, Bu, selama ini kita enggak diem, selama ini kita kerja. Ya, Ar-Raudhah ini bergerak perlahan-lahan, tapi pasti, pelan-pelan pasti mikir. Saya keliling ceramah itu bukan tanpa tujuan. Saya pengen jalin silaturahim dengan siapapun. Nanti kalau udah saatnya kita kumpulkan no name, enggak ada nama. Bukan mau nonjolkan Ar-Raudhah, Habib Novel, siapapun, tidak. Saya cuma pengen Ahlus Sunnah wal Jamaah bangkit bareng-bareng. Enggak usah pakai nama macam-macam. Dah, namanya cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti NU, NU itu pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya gitu aja, nyantai. Jalan bareng-bareng, tunjukkan produknya, kemudian kita bisa mewarnai kampung-kampung kita dengan Aswaja yang benar, dengan Aswaja yang benar. Nanya ini, kira-kira jenengan semangat enggak? Semangat. Nah, ini saya kasih tugas. Mulai hari ini sampai bulan April nanti, kan yang hadir di Raudhah rata-rata kalau di total yang Jumat pon dan Jumat lagi sekitar 2.500 sampai 3.000 orang. Kalau 25.000 jadi satu orang, cari aja 8. Satu orang cari 8 orang. Jadi mulai sekarang jenengan masing-masing cari 8 teman untuk acara April. Setuju? gampang kok. Anak, putu, mantu, ya pembantu, tonggo, aja. Lah yang masing-masing jangan aku wis melu kono ndak satu orang jali delapan. Misal Bu Is cari delapan, nanti temannya Bu Is yang delapan juga cari delapan. Ya, dan seterusnya. Misal Pak Mudin Selamat, beliau cari delapan, masing-masing dari delapan itu cari delapan, dan seterusnya dan seterusnya. Misal beliau, misal beliau, misal beliau, misal beliau, misal beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Saya minta masing-masing berusaha cari delapan dan dicatat. Saya udah dapat delapan orang, namanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan dan fulan. Nanti saya pulang umroh, saya mau minta laporan. Ayo, kira-kira mau ndak? Mau ndak diajak berjuang bareng? Mau. Mau, besok saya umroh, saya juga mau laporan. Saya mau berangkat ke Madinah insyaallah. Saya mau bilang sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya dan teman-teman saya yang ngaji di Raudhah, baik lewat radio, lewat internet, maupun lewat langsung ke majelis ini, bareng-bareng mau membesarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong minta restunya dan minta syafaatnya. Mau. Jadi saya nanti berangkat umroh, misinya gede. Soan Kanjeng Nabi punya hajat. Hajatnya Indonesia kembali hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah terus menyingkirkan hal-hal yang gak enak di luar Indonesia, sehingga bumi ini kembali penuh dengan orang-orang yang bertorikoh, orang-orang yang berjalan dalam landasan para ajaran tasawuf, sufi, ahli zikir, ahli ziarah, dan yang sejuk-sejuk, sehingga awan kesejukan menyelimuti bumi. Kalau niat harus gede. Maksud niat Kanjeng Nabi apa? Suan Kanjeng Nabi, pit motor. Waduh. Kalau pit motor enggak usah suan Kanjeng Nabi niatnya. Ya, suan yang di kampung-kampung kita ini banyak yang bisa mewujudkan biiznillah. Insyaallah kan begitu. Ya, suan Kanjeng Nabi harus punya niatan yang gede. Saya udah mau niat berangkat ke sana, ya harus punya niat yang besar. Kalau niatnya kecil-kecil, eman, eman. Ini aja belum suan udah nyampe ini niatnya. Ya niatnya udah nyampe. Kira-kira semangat atau enggak semangat? Waktu habis, tidak ada tanya jawab. Itu jam 10. Jamnya betul enggak itu? Betul kan? Ya. Enggak usah pakai tanya jawab. Alhamdulillah suara saya enggak habis ya. Masih ada. Nanya lagi boleh? Boleh kan saya nanya terus? Jenengan masih semangat datang ke Raudhah atau udah malas? Dengar suara saya bosan atau tidak bosan? Untung saya juga enggak bosan nyawang jenengan. Alhamdulillah. Coba kalau saya dibuat bosan sama Allah, ya, saya disawang seto terus gitu ya. Yaudah, saya tak jalan-jalan saja biar Mas Seto yang di sini. Kan saya enggak dapat ganjaran, betul enggak? Alhamdulillah saya dibuat sama Allah juga enggak malas, dibuat semangat, dibuat senang. Kalau saya mikir juga, saya ini kadang mikir, oh yang ngurusi pengajian, oh gitu ya, setan nih, setan. Oh, jangan lah pena, guyung-guyung ngakak-ngakak lah, setan. Nah, kalau ada yang merasa bang, ya setan gak mau kita ikut pengajian terus. Pengumuman, besok hari Ahad, itu ada hall kakeknya guru saya, kakeknya Al-Habib Anis. Hallnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang punya waktu senggang jam 9 pagi, rawohlah ke Solo ke hall. Ya, insya Allah enggak mungkin bisa masuk. Udah dari jauh juga enggak jadi masalah. Kalau enggak bisa ke sana, duduknya di sini saja nonton TV bareng-bareng dari sini. Ya, nonton TV bareng-bareng dari sini. Insya Allah innamal a'malu binniat. Itu satu. Kemudian hari Senin paginya Maulid. Ya, Senin pagi Maulid, salat subuh berjamaah langsung Maulid. Nah yang ketiga, hari Ahad, besok kan Sabtu, kemudian Ahad. Ahad malam, malam Senin, seperti biasanya saya bersama Habib Hasyim, bersama Habib Husin, putranya Habib Anis, itu biasa Raudhah, di markasnya Raudhah yang awal, di Mertodranan ya, tahun lalu pernah ikut? Nah kita Maulid di sana, seperti biasa jam 8 malam. Ahad jam 8 malam. Saya harap semuanya bisa datang karena ini termasuk maulid tahunannya Raudhah. Ya, maulid tahunannya Raudhah. Jadi kalau enggak datang ya eman, eman. Ahad besok ya, jam 8 malam. Lokasinya Mertodranan, dekat rumah Habib Syekh yang tempo dulu. Yang lama dulu itu ya, dekat situ. Lewatnya mana? Kalau bingung, pom bensin Pasar Kliwon. Ya, pom bensin Pasar Kliwon, nyebrang ke timur ada gang masuk. Masuk saja terus sampai ketemu rame-rame ya di situ tempatnya. Kalau sepi-sepi berarti salah alamat. Ketemu rame-rame di situ tempatnya. Kalau nanya mau cari rumahnya Habib Hasyim, ya, rumahnya Habib Hasyim di mana? Nanti insya Allah saya siapkan teman-teman yang jaga di ujung-ujung jalan sehingga bisa mengarahkan. Cukup jelas? Ya, Ahad malam Senin jam 8 malam. Tolong datang semuanya. Selanjutnya, ini full pengumuman nih. Boleh ya? Jumat PON tetap berlangsung seperti biasa, baca maulid plus makan nasi. Jumat Legi berlangsung seperti biasa, riyadus solihin plus nasi. Jumat yang lain, roti, susu, air putih. Suatu saat mungkin berubah, tiap Jumat makan nasi. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, gitu lagunya ya. Entah kapan, insya Allah demikian. Nah, Jumat PON, saya lagi kemarin sowan meminta kalau enggak ada aral melintang, Jumat PON nanti insya Allah loh ya, kalau enggak ada aral melintang, dimudahkan sama Allah. Ini Mas Siswanto akan berangkat ke, kemana Mas? Ke Pacitan. Jadi Jumat mungkin beliau akan berangkat ke Pacitan. Insya Allah sore nyampe ke sini akan bawa seseorang. Nanti beliau yang dibawa dari Pacitan akan saya dudukkan di depan di atas kursi. Namanya insya Allah Mbah Umar Syahid. Ya, nah, insya Allah Mbah Umar Tumbu. Insya Allah akan hadir di sini Jumat PON. Insya Allah. Ya sudah. Oke, konfirmasi. Yes. Ya, dan lain sebagainya. Cuman yang ngatur semuanya adalah Allah. Barusan ketemu saya di Blitar, ceramah bareng itu ya, di hallnya Syekh Abdul Qadir Asqalani di Blitar sana. Jumat PON. Jadi jangan lewatkan Jumat Legi dan Jumat PON. Iklan yang berikut ini, iklan akhirat. Gimana? Semakin semangat atau enggak semangat? Semangat ya. Itu tadi cita-cita saya. Saya rasa saya harus ngomong. Tadinya mau saya simpen, tapi saya rasa saya harus ngomong. Biar apa? Biar semangat saya ini enggak digoda setan. Kalau saya simpen terus nanti setan ngomong, ora sido wae. Kan gitu. Kalau udah ngomong, setan yang ngomong, ora sido wae. Nanti ada setan yang bisa ngisin-ngisini. Kan gitu. Nanti terus malaikat juga bisa yang lain lah lagi. Maksudnya biar semangat saya dijaga oleh Allah. Cukup jelas? Nah, masing-masing cari 8 orang. Masih cari 8 orang. Mas Seto cari 8 orang. Ya. Masing-masing cari 8 orang. Bulan April nanti minggu yang keberapa akan saya umumkan. Kalau udah fix, kita insya Allah lokasinya kalau enggak pindah tetap di Masjid Agung Surakarta. Temanya kita akan launching websitenya Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya. Itu. Dan ada tema lain lagi. Salah satunya insya Allah saya akan terbitkan sebuah majalah. Yang majalah ini banyak bercerita tentang para kiai dan para habaib sekitar Solo. Sekitar Solo, saya pengen ziarah menyelidiki makam-makam yang ada di sekitar Solo. Sekitar Solo ini banyak makamnya orang-orang soleh, ya, tapi kadang tidak kita ziarahi. Betul enggak? Contoh, makamnya ayahnya Habib Anis. Makamnya Habib Anis. Jauh-jauh kita ziarah sampai Kudus, Demak, dan lain sebagainya. Yang di Solo justru kurang diziarahi. Makam ayahnya Habib Syekh yang meninggal sujud terakhir sholat Jumat jadi imam. Ini kan genah ketok wali nih ya. Itu juga orang banyak gak ngerti makamnya di mana. Juga tidak rahim. Contoh makamnya Mbah Minhaj, ya, seorang ulama yang soleh waliullah yang dikenal Sayyidul Darak, yang suka nolong orang walaupun sudah meninggal dunia. Juga banyak orang yang belum ngerti makamnya di mana, juga tidak diziarahi. Makamnya Mbah Sirot dan lain sebagainya. Solo, belum lagi Bayat, nanti Klaten, ya. Kan banyak makam orang-orang soleh. Kita akan buat data, buat majalahnya, biar nanti bisa semakin kenal. Ya, semakin kenal. Begitu, cukup? Selesaikan. Dan lanjutkan. Ya, dan teruskan. Lebih cepat, lebih baik. Agar masyarakat banyak berbahagia. Sesuai dengan suara terbanyak. Terakhir, kemarin saya buat poster, ya, ada poster gitulah, ada poster kumpulan foto kumpulan Habib-Habib se-Nusantara dan dunia sampai hari ini yang masyhur, sebagian besar tuh dikenal kewaliannya dan kesolehannya. Alangkah indahnya kalau rumah kita itu ada foto-foto para habaib dan para kiai. Cuman kalau data foto para kiai saya belum dapat itu, yang data foto para habaib. Udah saya buat posternya. Nanti yang berminat bisa beli di luar, harganya Rp10.000. Ukuran posternya besar, tapi karena fotonya banyak, posternya kelihatan ke kecil. Kalau ada yang pengen pesen dalam bentuk yang gede sekali, silakan nanti hubungi saya langsung. Harga menyusul, mungkin 2M, 3M lah. Ya enggak lah ya. Harga menyusul. Karena itu dicetak khusus. Enggak bisa pakai mesin itu ya. Cetakan khusus. Kemudian malam hari ini semua buku saya selain Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Umat Bertanya, Ulama Menjawab, sudah saya diskon harganya Rp30.000. Selain itu harganya Rp25.000. Silakan malam hari ini diborong dan dijual lagi. Ya, diborong dan dijual lagi. Uangnya akan saya kumpulkan semuanya untuk kegiatan melanjutkan yang di belakang, sekaligus persiapan kegiatan bulan April. Sehingga fix betul, gak usah mikir, gak repot, langsung kita laksanakan. Gak pakai harus mikir A dan B dan lain sebagainya. Yang pengen, ya, yang pengen nanti bisa beli di luar sana. Demikian, mohon maaf karena tempatnya begini. Tapi ibu-ibu berbahagialah. Insya Allah berapa bulan lagi jenengan duduknya di belakang sama di atas enak sekali. Ya, kelihatannya saya pengen pindah belakang aja ya. Enak itu. Ibu-ibu taruh di luar aja ya Pak ya. Enggak, ibu-ibu udah sering di luar, kasihan. Nanti di atas sama di bawah. Kalau listriknya cukup, nanti atas itu akan saya buat full AC. Ya, full AC. Kalau memang listriknya enggak cukup, full AC tetap, tapi dinyalakannya ketika untuk yang kursus agama. Nanti kalau yang pas pengajian, jendela dibuka semua, angin, kipas yang banyak, sehingga dingin sejuk, karena di atas ya, dingin dan sejuk. Doakan segera selesai ya. Saya udah kebelet pengen menikmati ini. Ya, pengen menikmati ngaji bareng. Kalau ini udah selesai, insya Allah sekitar 3.000 orang itu bisa tertampung masuk semua. Ya, bisa tertampung masuk semua. Insyaallah demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah suara saya jadi baik ini ya. Dari awal tadi kan enak sekarang loh. Lebih keras sekarang dibanding yang tadi. Berkat apa? Maksa ngomong. Ya, maksa ngomong. Mari kita tutup dengan membaca doa yang biasa kita baca. Sebelumnya ada beberapa permohonan doa ya untuk Mas Seto, semoga segera ketemu jodohnya yang bisa membahagiakan dunia hingga akhirat. Kemudian untuk Evin Nikin dan Muhammad Al-Arsh, ya, istrinya sedang hamil 2 bulan, semoga diberi keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian untuk Ananda Abdullah Ibnu Muhammad, semoga lekas sembuh dari segala sakit yang sedang dideritanya. Kemudian untuk Abdurrahman Rashid dan Abu Bakar As-Siddiq, semoga diberjadikan orang-orang yang mendapatkan manfaat dunia hingga akhirat. Untuk Aisyah Al-Munawar diberi panjang umur dan sehat walafiat. Ya, dan semua keluarga diberi kabul hajatnya semua. Kemudian untuk Mbak Aisyah di Semanggi, semoga sembuh dari penyakitnya dan bisa pulang ke Gorontalo. Kemudian untuk Saiful Huda dan Kurniasih Solihah, semoga bisa mengerjakan semua ujian dengan lancar dan mendapat nilai bagus, dan semua yang sedang ujian. Kemudian juga untuk Bapak Sutrisno Mislam bin Mukmin yang saat ini sedang menderita nikmat sakit, semoga sehat dan sembuh ya, dari semua sakitnya. Begitu juga untuk Nyonya Eni bin Sardi yang sedang menerima nikmat sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruntuk Mustafa Ibrahim Al-Hilmi bin Muhammad Isroni yang barusan lahir, semoga jadi anak yang soleh yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk semua hajat-hajat dunia dan akhirat kita, semoga diwujudkan Allah ma'lutuf al-afiyah wassahalah wal jamalah war ridha wal inayah ala hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.